الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر dalam kitab Al-Ubudiyah ayat yang telah kita baca, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية apa yang menjadi syahid pada ayat ini? Apa yang menjadi titik pembahasan pada ayat ini? Apa yang menjadi maksud atau tujuan Syekh rahimahullahu ta'ala mengungkap ayat ini pada pembahasan itu? Padahal jadi inti penekanan jawaban bahwa ayat itu menafikan secara total keyakinan orang yang meyakini al-haqiqah al-kauniyah sebagai jenjang agama yang tertinggi. Kenapa? Karena justru pada ayat itu Allah membedakan orang-orang yang justru disamakan oleh yang sampai dalam hakikat kauniyah. Yang kedua yang antum sebutkan pada ayat ini mengharuskan benci pada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, sementara hakikat kauniyah yang merupakan hakikat syaitaniyah itu justru mengharuskan cinta kepadanya. Jadi kembalikan kepada dua hal utama. Pada ayat itu Allah membedakan mereka yang harus dibedakan. Sementara mereka menginginkan menyamakannya. Yang kedua, pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengharuskan membenci orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan mencintai yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sementara keyakinan syaitan itu mengharuskan harus meridai semuanya dan tak ada benci. Baik. Siapa yang sebutkan jenjang dari syuhud hakikah kauniyah sampai kepada Syuhud semuanya adalah wujud Allah. Ayo. Yang lain. Ya, fadal. Ya. Sebutkan jenjangnya dari syuhud terhadap hakikat al-kauniyah terus sampai akhirnya syuhud bahwa semuanya adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenjang kesesatan yang digariskan oleh syaitan. Bukan yang dibahas tadi. Kalau dibahas tadi pembahagian kelompok-kelompok mereka. Dibahas kemarin. Terlebih. Artinya. Maksud. Kerjasama sama Rizky Bari, tidak apa-apa. Ya, ayo, di luar. Ya, di depannya ayo, siapa itu? Ya, di baju biru. Ya. Ayo. Saya rubah pertanyaannya, apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya dulu. Menyerang. Apa pertanyaan saya? Antum sebagian antum syuhudnya macam-macam ya. Tidak tahu sudah sampai di jenjang mana ini. Iya. Orang syuhud terhadap kitab, pelajaran, antum syuhudnya ke. Saya nanti ambil nampan yang paling banyak. Saya nanti akan saya nanti pasirkan ini campurannya nanti. Yeah. Atau ada yang menanyakan ke kampung halamannya. Satu. Syurut terhadap hakikat taunia. Yang tidak bergandengan dengan syurut hakikat di dunia. Ini jenjang kesesatan. Mencukupkan diri dengan hanya syurut terhadap hakikat kaunia. Ini melahirkan kesesatan selanjutnya. Itu apa? Ada mustafrid. Tidak mampu membedakan. Perkara-perkara yang harus dibedakan. Secara jelas karena sangat berbeda. Tidak mampu membedakan yang kafir dengan yang iman. Tidak mampu membedakan yang halal dengan yang haram. Kemudian, setan dirumuskan lagi lebih jauh. Yaitu, tidak mampu membedakan antara Allah Subhanahu wa Taala yang maha berhak disembah dengan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Taala. Selanjutnya, sampai ke dalam jenjang tidak mampu membedakan antara pencipta dengan yang dicipta. Semuanya adalah keberadaan Tuhan. Tuhan adalah segalanya, segalanya adalah Tuhan. La ilaha illallah. Baik. Jenjang kesesatannya siapa itu yang paling hebat itu? Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, Al-Hallaj. Hati-hati. Iya. Tokoh-tokoh syaitan ini tetap dikotokoskan oleh beberapa kelompok tarekat di Indonesia. Bahkan dianggap dia sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi. Akhir pembahasan kita masuk ke dalam uraian berjenjang-jenjangnya, atau ada beberapa kelompok orang-orang yang syuhud terhadap hakikat kauniyah, yang dengan syuhud itu mereka menganggap dirinya telah keluar dari al-haqiqah ad-diniyah. Kelompok pertama yang menganggap dirinya keluar dari agama seutuhnya secara mutlak. Selanjutnya, kelompok yang kedua yang baru tadi dibahas, menganggap dirinya, ini terbagi-bagi lagi kelompok kedua ini. Ada yang menganggap perintah dan larangan jatuh untuk mereka yang sudah syuhud menyaksikan bahwa perbuatannya semata-mata perbuatan Allah, dan mereka sudah melihat dirinya tidak mempunyai perbuatan. Masuk dalam kelompok ini yang mengurai bahwa kalau masih meyakini, mengilmui ya, ini kan bahagian dari syuhud juga. Tapi dari sisi mengilmui, kalau masih meyakini bahwa kita yang berbuat, maka belum jatuh. Tapi kalau sudah, kalau masih meyakini bahwa sekedar ilmu saja, bahwa Allah semata Allah yang menentukan ini, semata Allah yang menakdirkan semua ini, maka ini belum jadi. Tetapi kalau sudah melihat bahwa semuanya Allah yang berbuat, jadi bedakan dari sisi ilmu dengan ruhiyah. Antum pusing pembedaannya? Hah? Pusing? Baik. Sengaja antum ditekankan kata pusing itu. Walaupun antum tidak paham, sekedar antum pusing, antum sebentar dapat ilmunya. Ilmu akibat pusing itu. Baik. Dan terakhir, kita sebutkan bahwa sebab terjadinya penyimpangan ini, Syekh mengatakan, Dhaqani taquhum. Kemampuan mereka rendah. Sangat sempit keberadaan mereka untuk mampu memahami hamba diperintah. Dengan perintah yang menyelisihi apa yang ditakdirkan. Sementara mereka sudah dalam posisi ditanamkan pahamnya oleh syaitan, semua yang ditakdirkan kehendak Allah. Allah yang melakukannya. Masa Allah perintah kita menyelisihinya? Kalau begitu, perintah itu gugur. Ini jenjang agama. Begini, dia tidak bisa paham ya. Sebagaimana Mu'tazilah dan yang semisal mereka dari Qadariyah pun demikian. Hei, ada yang pusing juga di sini? Hah? Yang jelas antum pahami dulu, kalau ada yang memusingkan juga ya. Lihat lebih jangan lagi, tambah pusingnya dulu. Tumma Mu'tazilah asbatat الأمر والنهي الشرعيين الشرعيين دون القدر والقدر الذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي بحق من شهد القدر إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة لهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحدودين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا يسقطون عمن وصل إلى شهود هذه الحقيقة الأمر والنهي ويقولون إنه صار من الخاصة وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة وقول هؤلاء كفر صريح. طيب كتب لي رحمه الله تعالى كمولي المعتزلة يلي تترشيح من يبتن معتزلة بين سمسلنا dari kelompok Qadariyah kalau yang kita bahas itu ahli bid'ah dari sisi Jabariyah menganggap semuanya kehendak Allah, kita tidak ada lagi. Nah, kalau Mu'tazilah sesatnya juga dari sisi ini menganggap apa? Tidak mungkin kehendak Allah ini. Kalau Mu'tazilah dari kalangan Qadariyah dan misalnya Qadariyah, ini tidak mungkin kehendak Allah. Jelas-jelas saya berbuat, jelas-jelas saya minum, jelas-jelas saya melangkah, jelas-jelas saya memukul, masa ini perbuatan Allah? Ya. Yes. Mu'tazilah pusingnya di sini. Bagaimana mengetahkan ini kehendak Allah sementara jelas-jelas saya yang menginginkannya? Baik. Kemudian, boleh jelaskan. Kemudian Mu'tazilah menetapkan perintah dan larangan yang syar'i. Tapi Mu'tazilah tetap menetapkan, mengakui. Ada perintah, ada larangan. Tapi qada dan takdir tidak ada. Saya lakukan perintah, mau dapat hak. Saya tinggalkan larangan, mau selamat dari ancaman. Ayo. Dan saya melakukannya karena saya yang mau. Bukan karena Allah yang kehendaki. Ini Mu'tazilah, Qadariyah. Sementara mereka, kelompok yang sesat dalam Qadariyah ini, mereka menetapkan takdir. Ini takdir Allah, ini ketentuan Allah. Tetapi dengan takdir, mereka menafikan perintah dan larangan. Bisa dipahami perbedaannya? Mereka menafikan perintah dan larangan. Untuk siapa? Untuk mereka yang sudah mampu menyaksikan takdir ini. Khusus untuk mereka yang mampu menyaksikan takdir. Sebab apa? Mereka tidak bisa menafikan secara mutlak. Masa dengan seenaknya mereka mengatakan, oh tidak ada perintah dan larangan. Walaupun itu arahnya syaitan menafikan agama. Arahnya syaitan menafikan agama. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tidak ada agama. Tapi mereka menganggap dirinya orang yang cukup beragama. Terus terhadap perintah dan larangan, mereka menganggap itu gugur dalam kondisi syuhud menyaksikan takdir. Mana lebih sesat? Kelompok yang terakhir ini syarrun min qawlil mu'tazilah, lebih sesat dari pendapat mu'tazilah. Sang mu'tazilah masih melakukan berita, meninggalkan larangan, tapi di atas keyakinan bukan Allah yang kehendaki. Semasa mereka yang menghendaki Mereka yang menginginkannya. Mereka yang melakukannya. Kalau mereka meyakini, ini semuanya kehendak kamu. Akhirnya apa? Kalau sudah sampai memahami ini, perintah dan larangan tidak ada lagi. Sebab semuanya adalah kehendak kamu. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendaki, berarti Allah jadi cintai. Itu sesat. Baik. Karena itulah kata beliau, tidak ada seorang pun yang berpaham gugurnya agama ini dengan paham ini dari kalangan as-salaf, para pendahulu. Kalau Qadariyah, Mu'tazilah ada. Bahkan di zamannya sahabat sudah ada yang mengatakan innal amra unur, urusan ini kosong. Allah tidak tahu, nanti setelah terjadi baru Allah tahu. Ini kekafiran. Tapi kalau yang ubudiahnya karena tidak lagi melakukan perintah dan larangan karena sudah zuhud terhadap kauniyah, ini tidak ada di kalangan as-salaf. Jadi Syekh ingin menjelaskan kepada kita karena bahwa baiknya generasi pertama itu, walaupun ada ahli bid'ah, ya, di antara mereka ahli bid'ahnya sudah sampai ke dalam diri yang kekafiran, ternyata ahli bid'ah yang kekafirannya sangat menjijikkan ini tidak ada di kalangan as-salaf. Yang menunjukkan bahwa generasi pertama itu betul-betul selamat. Mereka menjadikan perintah dan larangan itu tersijab bagi orang-orang yang sudah mampu menyaksikan hakikat kauniyah. Karena itulah mereka menjatuhkan perintah dan larangan bagi mereka yang sudah sampai menyaksikan hakikat ini. Mereka mengatakannya, orang yang sampai menyaksikan ini, sarah minal khasah. Jadi orang-orang khusus sudah. Dan kadang, sering mereka berdalil dengan mentakwil ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin, ayat yang justru oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala disebutkan di awal pembahasan untuk menetapkan apa? Hebat dan luar biasanya ubudiyah ini. Tapi lihat bagaimana syaitan kelabui manusia, justru ayat itu mereka gunakan untuk keluar dari ubudiyah. Sembah Rabb engkau sampai datang kepada engkau al-yakin. Yakin menurut mereka adalah ma'rifat, memahami syuhuti, memahami hakikat kauniyah. Itulah yakin. Syekh mengatakan ucapan mereka ini adalah kekafiran yang sangat jelas. Baik, kita bahas dulu kalimat ini. Perhatikan pusing tadi. Masih ingat pusing tadi? Anda bisa pahami di mana pusingnya? Karena saya susah pahami. Jabariyah Mu'tazilah sendiri pun pusing. Akhirnya ternyata ke dalam kesesatan. Tidak mampu memahami. Yang saya ingin pahamkan di sini, walaupun antum tidak pahami di mana, bagaimana, yang lahir justru pusing. Ini ingin saya gunakan untuk memahamkan satu hal penting, bahwa syaitan mempunyai strategi yang sangat luar biasa hebatnya dalam menyesatkan manusia. Apa itu? Dia membuat banyak jalur. Jalur-jalur ini diberi dalil, diberi paham, diberi landasan dalam jalur-jalurnya untuk bergerak, membelanya, memperjuangkannya, memberi hujjah, yang semuanya pusing. Yes. Dan semua jalur ini jalur kesesatan. Metode ini menyebabkan seseorang tidak bisa lepas dari kesesatan ini. Sebab apa? Ini metode menawarkan jalan kesesatan yang beraneka ragam, tetapi menggambarkannya ada di antara mereka yang akan menang. Sementara semuanya jelas sudah kalah seluruhnya kesesatan. Paham ini? Jadi misalnya, tidak terlalu jauh. Hari Jabariyah, ada Qadariyah, ya, dan ini saling berhujjah, ya, atau dosa, lihat lebih dalam lagi, di antara Jabariyah tadi, di antara yang sudah syuhud terhadap kauniyah, berjenjang-jenjang lagi, ya, berjenjang-jenjang mereka, dalam sesatnya, semuanya punya dalil, semuanya punya pikiran yang membenarkan perbuatan mereka, sesuatu yang berikan pikiran itu. Supaya apa? Orang terfokus hanya pada perselisihan antara ini dan ini, padahal semua ini kesesatan. Semuanya kesesatan. Ini metode yang sangat mengerikan. Amerika dengan Yahudi seolah-olah bertentangan. Padahal semuanya penjahat. Mau lihat lebih jelas lagi? Banyak yang keliru di sini. Iran. Pergerakan Amerika. Lengkap dengan Yahudinya. Tapi semuanya. Semuanya penjahat. Tapi Syekhan pahamkan kita. Bahwa hanya ada ini. Tidak ada yang lainnya. Pilih salah satunya. Kuatkan salah satunya. Sibukkan diri dengan itu dan itu. Yang dengannya apa? Sampai datang kematian seseorang tidak lepas dari kesesatan. Paham? Metode ini. Ini metode yang sangat mengerikan dari setan dalam menjerumuskan manusia. Tidak ada sisa selamat kecuali hanya dengan kekuatan ilmu. Cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala beri. Sebab semuanya berada di atas apa? Yang disebutkan oleh Syekh. Mengikuti hawa nafsu dan semata pendapat. Hanya syaitan posisikan mereka bersaing. Posisikan mereka hari lebih unggul. Dan metode ini sangat tersebar. Tersebar. Mungkin ada juga dalam pembahasan fiksi. Tapi dalam pembahasan fiksi. Beberapa ahli fiksi memperselisihkan mana yang roji diantara ini, diantara ini. Sementara semuanya tidak ada yang roji. Dan itu perkara-perkara itu. Perkara yang dipahami, yang tidak dipahami, tidak ada masalah. Jadi semata untuk menyibukkan. Sama juga dengan perselisihan apa? Sihir hitam dengan sihir putih. Kapas suci dengan kapas kotor. Semuanya ada yang bersihir di dalamnya. Tapi dijadikan bersih. Seolah-olah ada yang bersih. Lihat persaingan para ahli politik. Mengatasnamakan ini, mengatasnamakan ini, tapi semuanya, budak-budak kekuasaan. Atau Tuhan-Tuhan kekuasaan. Nanti akan dijelaskan. Tapi setiap kelompok akan syaitan berini. Supaya membela, menguatkan, mempertahankan. Akhirnya manusia berada dalam lingkup. Berseteruan, terus menerus. Pikirannya, tenaganya. Hartanya, kesempatannya, semasa untuk perkara itu yang semuanya adalah kesesatan. Lingkaran syaitan. Tidak ada yang bisa selamat. Kecuali yang betul-betul kembali kepada Quran dan Sunnah. La ya'tiz zaman illa wa zamanu alladhi ba'dahu syarru min. Tidak datang sebuah zaman kecil zaman setelahnya, lebih jelek daripada zaman sebelum. Singkatnya, kebenaran itu di pertengahan. Syaitan kadang lebihkan sesat, kadang juga sesat dalam arti menyedihkan. Ada yang sesat karena tidak sholat. Ada juga sesat karena sholat lewat batas, dibuat-buat. Ada yang sesat karena apa? Mencintai Nabi secara lewat batas. Ada yang sesat karena memang membenci Nabi. Dan dua yang sesat ini Dia yang mencintai Nabi secara lewat mata dan yang membenci Nabi dijadikan perlawanan. Saling berhujjah, saling berdebat, mempertahankan pendapat. Tapi semuanya kesesatan. Yang benar yang di pertengahan. Jadi sama yang kita hadapi. Lihat bagaimana semuanya sudah dalam perbebas, bisa meninggalkan agama. Kalau sudah syuhud. Hanya syaitan, urai lagi mereka. Ada yang syuhud, ya gugur. Tapi kalau sekedar ya'lam, belum gugur. Ada yang begini, ada yang begini, dan seterusnya. Padahal seluruhnya kesesatan. Setan memanfaatkan kondisi bingung. Ketika antum melihat penderitaan, rumit juga ya. Kalau begitu ada juga ilmunya. Itu banyak cara orang berpikir seperti itu. Ketika sudah lihat, rumit ternyata dalam karena dia tidak paham. Luar biasa ya, dalam juga. Kalau begitu, benar juga ini. Lihat bagaimana orang disesatkan dengan pahamnya Aristoteles, Socrates, Plato, para ahli filsafat. Dan lihat bagaimana kedudukan filsafat, di IAIN misalnya, atau sebagian pondok pesantren, ilmu menempati kedudukan di atas Quran dan Sunnah ilmu syaitan ini. Ilmu yang jelas-jelas dari mana? Penyembah berhala agama Yunani, orang-orang Yunani. Penyembah berhala orang-orang Yunani. Ini sudah jelas zaman Empedokles. Ini zaman dahulu, zaman purbakala. Paham yang sudah sirna, yang betul-betul usuk sudah. Tapi kenapa menjadi sesuatu yang paling hebat? Harus dengan cara itu kita beragama. Kenapa? Orang melihat pusingnya. Dia baca peninggalannya Plato, Socrates, Aristoteles. Luar biasa. Dia hanya bisa memahami satu dua kata dari satu kitab ini. Kalau begitu, hebatnya ini. Coba lihat. Lihatlah manusia kalau betul-betul telah bodoh. Padahal ada kitab yang tiada tandingannya. Ya Allah katakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Betul-betul saya telah mudahkan Al-Quran ini menjadi peringatan. Saya telah mudahkan Al-Quran ini menjadi peringatan. Maka adakah yang mengambil peringatan darinya? إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. Kata Allah, sungguh betul-betul bacaan Al-Quran ini memberi petunjuk kepada petunjuk yang paling baik. Mudah dipahami oleh akal. Sejalan dengan fitrah. Memberikan ketenangan. Memberikan tuma'nina. Memberikan keluargaan nikmatnya hidup di dunia alam berakhirat. Mengangkat seseorang dan mengantar sampai ke dalam jenjang yang paling nikmat dalam hidupnya. Walaupun susah. Sebab mereka bisa mencapai kemuliaan, kesabaran dengan kesulitan itu. Dan mereka bisa merasakan nikmatnya kesyukuran dengan nikmat itu. Yang baru-baru sudah lewat, ternyata mereka lah, kalau kita ingin menggunakan orang khusus, mereka lah khasatullah. Ahlul Quran, ahlullah, khasatuhu. Langsung lafaznya Nabi. Ahli Quran adalah ahlinya Allah, orang khususnya Allah. Sementara, ya sekarang kita baca, siapa orang khusus? Siapa orang khusus? Orang khasah ini? Iya. Yang keluar tadi, petunjuk Al-Quran. Hebatnya syaitan dalam melakukan pengelabuan. Cermati. Ini ilmu apa? Ilmu mengantar kita bahwa musuh itu sangat mengerikan. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Sungguh syaitan adalah musuh bagi kalian. Maka jadikan dia bagi musuh. Syaitan rela. Namanya iblis. Kata syaitan dibenci oleh siapapun juga. Anda tanya orang kafir. Kamu suka iblis? Oh, musuh besar. Kamu ini syaitan. Tidak mau diri dalam syaitan. Justru mereka memerangi syaitan. Tanya orang-orang Yahudi. Panggil mereka iblis. Marah besar. Mereka benci terhadap iblis. Syaitan sampai iblis, syaitan memposisikan dirinya di sini. Bencilah nama-nama. Walaupun kalian sudah menjadi pengikut-pengikut saya. Ini apa ini? Ini kekuatan perjuangan dalam mewujudkan kesesatan. Dan syaitan telah tegaskan di hadapan Allah semenjak dia ditetapkan. Di hadapan Allah syaitan mengatakan, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Dengan sebab engkau telah menyesatkan saya, ya Allah. Dengan sebab engkau telah menyesatkan saya, ya Allah. Ini metodenya syaitan ya. Kalau terhadap dosa dihantarkan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu takdir. Dengan sebab engkau telah menyesatkan saya, ya Allah. Maka betul-betul saya akan duduk. Akan menghalangi mereka di atas jalan yang lurus. Syaitan tahu jalan yang lurus mana. Dia akan duduk menanti di situ. Kemudian saya akan datangi mereka, serang mereka, dari depan-depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan-kanan mereka, dari kiri-kiri mereka. Dan engkau ya Allah tidak akan menjumpai kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini perjuangan mujahadah yang sangat besar. Kita ingin menghadapinya dengan kemalasan, dengan mujahadah yang seadanya, tidak akan bisa. Inna syaitana lakum aduh. Sungguh syaitan adalah musuh bagi kalian. Fattakhiruhu aduwa. Jadikan dia sebagai musuh. Tidak akan bisa. Kalau hanya dengan. Sekedar lapar sedikit. Capek sedikit. Sekedar-sekedar ini kemudian melemah. Harus. Tingkatkan mujahadah. Kuatkan semangat. Tempuh jalan ilmu. Sebab itulah jalan yang terang dan jalan. Hati yakin. Kekuatan itu justru bukan dengan bersandar terhadap diri, tetapi dengan wasta'in billah. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Wala ta'jizan. Dan jangan pernah melemah. Baik. Jadi paham ini? Ini cukup panjang kita paparkan. Tapi ini faedah yang sangat mendasar. Metode syaitan yang sangat bisu. Membuat banyak jalan, semua jalan ini kesesatan. Dan dia mengupayakan supaya orang menarik ke jalan-jalan ini. Antum baca koran, banyaknya orang berkomentar dalam banyak peristiwa. Peristiwa ini, peristiwa ini, peristiwa ini. Oh, semua berkomentar. Begini, begini, begini, begini. Semuanya sesat. Sementara syaitan sudah membentuk jalur dalam pikiran kita. Pilih salah satunya, dukung salah satunya, kuatkan salah satunya. Akhirnya apa? Manusia menghabiskan umurnya dalam banyak kesesatan. Ini dalam banyak jalur. Dalam banyak jalur. Yang semuanya sungkan. Kedokteran, dalam ilmu kedokteran misalnya. Ada satu terapi. Ada satu terapi, ada satu metode. Yang herbalis juga misalnya. Itu kan sangkaan itu semua. Banyak-banyak sangkaan itu ilmunya. Dengan membijik titik ini, maka akan melahirkan ini. Ada efeknya. Tetapi belum ada pemastian jelasnya. Siapa menjadikan atas berselisih ini? Semuanya berselisih dalam sangkaan. Dalam kebetulan juga banyak metode-metode begini. Berselisih dalam sangkaan. Dalam perdistrian misalnya, banyak cara berselisih dalam kesangkaan. Bahkan dalam kesesatan. Saya pernah ikut di radio, dialog dalam kasus ban Centuri. Sudah tahun-tahun lalu ya. Ikut dialognya. Luar biasa. Profesor, doktor yang berbicara. Mengadili, berhujjah. Luar biasa. Setiap yang berbicara, ketika kita dengar bicaranya, wah, luar biasa. Yang satu membantah, luar biasa. Tapi semuanya pendapat sesat. Semuanya orang bodoh. Sebab tidak ada yang mengetahui akar permasalahannya bahwa riba adalah haram. Coba kembali kepada Quran dan Sunnah. Oh, masalah ini semua muncul ini, yang rentet-merentet sudah masalah sendiri. Mengaitkan orang ini, orang ini, orang ini. Lagi masalah yang masuk. Semuanya akhirnya apa? Kuahkan semua pikirannya. Memperhatikan masalah-masalah ini. Tidak ada yang melihatnya. Setan semuanya menyebabkannya dengan sesuatu yang kalaupun terbukti, apa jalan keluarnya? Hanya menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, tidak ada jalan keluarnya. Berlanjut lagi. Dari satu kesehatan masuk ke dalam kesehatan, coba langsung saja, riba haram. Tuntaskan riba. Selesai? Sesuai masalahnya, kita masuk ke dalam jenjang kuburiyah. Yang mendapatkan pahala. Sehingga usaha perekonomian kita, berhasil tidak berhasil, dapat untung tidak dapat untung, kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya sangat jelas, ini tadi Al-Quran. Jelas sekali, sangat mudah dipahami, walaupun tidak lulus SD-nya. Hanya TK kelas A. Bisa memahami perkara itu. Hanya masalahnya manusia mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu dan pendapat saja. Dalam analisa saya, permasalahan ini muncul karena ini. Dan yang ini muncul dengan sebab ini. Dalamnya tidak kritis. Yang semuanya hanyalah permainan syaitan untuk menghabiskan waktunya dalam kebodohan dan tangkaan. Coba kembali kepada Quran dan Sunnah yang sangat jelas. Maka kita akan merasakan nikmatnya ubudiyah. Hebatnya itu akal. Cara berpikirnya sangat gampang. Gampang sekali. Kita semua dicipta dari tanah. Yang selanjutnya dicipta dari tetes mani. Mani itu sangat rendah dan hina. Tidakkah kamu memahami bahwa kamu yang tercipta dari mani itu dicipta oleh yang maha berilmu, maha berkuasa. Dia memberi kamu. Kalau kita sekedar paham ini, sekedar paham jalur berpikir ini, maka apa? Kita tidak akan menentang dia. Kita akan terima aturannya. Cara berpikir ini diungkap dalam satu ayat. Satu ayat. Jelas luar biasa. Tapi bisa menggugurkan semua ketakaburan. Cara berpikir yang sangat luar biasa. Jelasnya luar biasa. Alaihuas rahimahumullah. Baik, lanjut ya. Kemudian, mereka, Syekh mulai ungkap, menyebutkan subhat-subhat mereka. Yang sampai ke dalam hakikat kauniyah, yang dengan anggapan ketika syuhud terhadap hakikat ini, jatuhlah perintah dan larangan, itu menggunakan ayat juga. Wa'abud rabbas hatta yahyakal yaqin. Sembah Rabb kamu sampai datang yang pasti datang. Yaitu al-yaqin. Al-yaqin. Sudah orang Arabnya bisa disesatkan oleh syaitan. Iya. Apalagi orang Indonesia-nya. Yang memang kata yakin itu hanya maknanya itu. Hanya maknanya yakin. Sembah Rabb kamu hatta ya'tiyakal yakin. Hatta bil-ghayah. Hatta bil-ghayah. Karena itu fil mudhari setelahnya mansub dengan hatta. Dia mansub di'an mudmarah wujuban. Ba'adah hatta. Dan banyak-banyak orang seperti ini ahli nahwu. Ghaya. Kalau dia ghaya, ghaya artinya apa? Puncak. Berarti kalau sudah sampai di puncak, selesai perintahnya. Makan kamu sampai saya datang. Berarti kalau saya sudah datang, selesai makannya. Yes. Sembah Rabb engkau sampai datang yakin. Begitu datang yakin. Selesai. Selesai ibadah. selesai ibadah. Benar, hatta di sini bermakna ghaya. Hanya masalahnya salah dalam memahami yakin. Yakin mereka katakan ke masjid, ma'rifatu hadhil haqiqah. Yakin adalah mampu meyakini bahwa semua perbuatan kita semata dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang lain. Syuhud terhadap ini, itulah ma'rifat. Kalau sudah sampai di sini, tidak ada lagi perintah wa'bud beribadah. Itu juga. Oh, kita bilang begitu ya. Kalau begitu, jadi penghuni surga, jadi penghuni neraka. Sebab dalam Al-Quran, penghuni neraka, Allah sebutkan ucapan penghuni neraka. Iya. Kami dulunya tidak sholat, kami dulunya tidak begini, tidak begini. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Kemudian neraka ini bilang, kami dulu tidak sholat, tidak begini, dan kami dulunya di dunia mendustakan hari kebangkitan sampai atana al-yaqin. Ini hatta juga, sampai datangnya yakin. Berarti mereka dapat yakin, tapi berada dalam penghuni neraka. Ini persis kamu kalau gitu. Yeah. Justru dengan yakinnya masuk neraka. Kalau kamu paham yakin adalah makrifat keyakinan. Pakai ayat itu. Dia akan pusing. Penghuni neraka sampai ke dalam dengan yakin. Berarti saya tidak boleh kalau gitu. Yakin bukan bermakna keyakinan. Yakin adalah kematian. Sebagaimana sahabat? Siapa? Utsman bin Maz'ud radhiyallahu anhu ketika meninggal, Nabi mengatakan, adapun dia telah datang yakinnya. Telah datang kematiannya. Nabi katakan yakin. Nah, ini penggunaan dalam bahasa Arab yang sangat jelas. Coba pasti kematian di sini. Sembarok kamu sampai datang kematian. Bisa dipahami? Penghuni neraka mengatakan, kami masuk neraka ini karena apa? Dulunya kami mendustakan hari akhirat sampai datang kematian. Cocok? Itu sekali jelas sekali maknanya. Kalau kita pahami, yakin adalah kematian. Al-Ikhwah Rahimahumullah. Lagi pula, ini ayat siapa yang diperintah di sini? Wa'bud Rabbak. Siapa yang diperintah? Kita jelaskan di awal pembahasan. Rasulullah SAW yang diperintah. Wahai Muhammad, wa'bud. Sembarukunka. Dia disebutkan lagi ibadahnya apa? Sebab apa? Ibadah itu. Luar biasa jenjangnya. Tidak ada yang bisa memahami jenjang ibadah. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah sampai ke dalam jenjang ibadah yang tiada tandingannya. Tetap disuruh beribadah. Terus beribadah kepada Rasulullah. Sampai kapan? Sampai kematian datang. So, kalau sudah kematian, berarti masuk dalam alam selanjutnya. Ada ujian di alam barzakh. Selanjutnya tinggal menerima hasil dari perjuangannya. Sudah ada kenikmatan di alam barzakh sebelum kenikmatan negeri akhirat. Tidak ada lagi ibadah yang merupakan beban. Tidak ada lagi ibadah yang merupakan beban. Tidak ada lagi ibadah yang merupakan beban. Capeknya duduk, capeknya ceramah, capeknya sholat, capek itu ibadah. Kita rasakan beban. Tidak ada lagi. Kalau kematian sudah menjelma. Tidak lagi kewajiban. Tinggal menerima hasil. Karena itulah waspadai kematian. Sebab ia adalah akhir kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Aktiru min dzikri hazmi ladza, kata Nabi. Banyak-banyaklah mengingat penghancur kelezatan. Kita pun akan melewati hal-hal itu. Di saat kematian telah tiba, terputuslah kesempatan untuk mewujudkan al-ubudiyah ini. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perkara yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Sekarang cermati wa'bud rabbak bisuraban. Oleh orang yang beriman, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, justru digunakan sebagai apa? Dalil akan kemuliaan ibadah dan bahwa ibadah itu terus-menerus. Tapi orang yang telah ditip oleh syaitan menggunakan firman Allah subhanahu wa ta'ala justru untuk menjelaskan rendahnya itu ibadah. Jadi sebenarnya, di sisi lain kita bisa bantah lagi. Dari sisi apa? Kalau maknanya yakin, sembah Tuhan engkau sampai datang yakin. Berarti apa? Di saat dia menyembah, belum pernah yakin. Belum pernah yakin. Dan begitu yakin, dia sudah tidak beribadah. Ini jalur apa ya? Ini tidak masuk akal betul. Ibadah yang dia lakukan dalam paham dia sarana sampai kepada yakin. Sekedar sarana untuk sampai kepada yakin. Berarti selama beribadah tidak ada yakin? Ya tidak. Sebab begitu ada yakin, berhenti beribadah. Terus kalau begitu apa yang dia dapat? Ibadah yang mereka lakukan, zikir, tafassus dalam ibadah yang mereka buat-buat. Syaitan buatkan syariat. Zikirnya seperti ini. Aturan ibadahnya seperti ini. Puasanya seperti ini. Lakukan yang seperti ini. Kalau mau sampai ke dalam jenjang yakin. Dan kalau sudah sampai, ibadah ini gugur. Mereka ingin sampai kepada yakin, tapi justru memahami ibadah ini yang merupakan tangganya bukan yakin. Masuk akal. Tidak sejalan dengan akal sehat. Terus, kalau mereka menganggap ibadah ini sarana kepada yakin, kenapa justru ketika sampai kepada yakin, jembatannya, tiangnya, mereka hilangkan? Harusnya kalau mereka yakini jalan ini, ibadah ini, sampai kepada yakin, kalau mereka dapat, ini harus semakin kokoh. Iya, harus semakin kokoh. Bisa dipahami. Kalau orang memahami untuk sampai ke lantai 3, lantai 2, haruslah dengan tangga-tangga yang harus dilewati. Iya. Tidak justru dengan menghancurkan tangganya. Melayankan perintahnya. Akan. Iya. Gimana kalau orang berubah? Iya, saya sudah sampai ke puncak ini. Iya. Berarti kalau sudah, saya tidak perlu lagi. Saya tidak perlu lagi. Saya tidak perlu lagi sarana untuk sampai. Iya. Berarti dia akan melayang di atas. Begitu bangunannya hancur, dia akan lebih hancur lagi bersama bangunannya. Dan itulah kenyataan orang-orang beribadah kepada Allah, begitu sampai ke dalam jenjang yakin, justru sampai ke dalam jenjang kehancuran yang paling hancur. Al-Ikhwah rahimahumullah. Ini kata beliau, kufrun sari, kekafiran yang sangat jelas. Wa in waqa'a fihi bitaklid, tawa'ifu lam ya'lamu annahu kufrun. Lihat bagaimana Syekhul Islam, lihat kalimat ini. Kalau kita kayaknya hampir tidak mungkin muncul kalimat ini. Kata Syekh, walaupun terjatuh di dalamnya, ada orang yang terjatuh dalam kesesatan ini karena taklid, ikut-ikutan. Dia tidak memahami bahwa perkara ini justru kekafiran yang sangat jelas. Ini insaf. Ini apa ini? Ini adilnya. Ulama-ulama yang sangat dalam ilmunya. Dia tidak betul rata orang yang sesat dalam kesesatan ini. Ada yang ikut-ikutan. Ada yang memang seperti Ibnu Arabi, nah itu tagutnya. Ibnu Arabi langsung saya bilang ya, tagut-tagut. Ibnu Arabi langsung saya bilang, tagut-tagut. Seperti tagut mereka, Ibnu Arabi. Langsung disebutkan. Tapi saya tetap akui, ada kelompok-kelompok dari mereka yang hanya terjatuh karena ikut. Apalagi kalau kita pahami, setan menjerumuskan itu melalui apa? Permainan sisi pikiran. Yang orang melihat, oh ini cocok. yang sejalan dengan sekedar hawa nafsu dan perasaan. Oh iya benar, benar. Berilah maaf. Jangan samakan hukumnya. Jangan samakan hukumnya. Ini dalam perkara ini. Ini dalam perkara syuhud yang syekh sendiri hukumi kufrun sharih. Ini kekafiran jelas. Ini kekafiran jelas. Dengan syuhud ini orang sudah bisa meninggalkan perintah dan bisa melakukan larangan. Ini kekafiran jelas. Tapi bersama dengan itu tetap beliau mohon ada orang yang taklid dalam terjatuh di sini. Insya Allah. Ini keadilan yang sangat agung. Semakin berilmu seseorang, semakin mampu, ia hadir dalam memberi hukum. Beda yang ilmunya pas-pasan. Wey, hantam kiri kanan. Walaupun lawannya sudah tidak ada. Ini kondisi apa? Ini kondisi orang yang mabuk. Mabuk dengan apa? Dalam menghadapi lawan. Akhirnya kadang juga itu tadi lawannya sudah tidak ada, tetapi dia tetap memukul kiri kanan. Ada juga lawannya orang lemah. Harusnya lawan ini dengan digertak saja sudah jatuh. Tapi dia tidak memahami dirinya, tidak tahu lawannya. Dia kerahkan 100% tenaganya menghantam. Akhirnya apa? Dia jatuh bersama lawan. Dia tidak. Selama memukul ini, sesuatu yang berdiri kuat, dia. Dengan tenaga, harus berhadapan. Tapi kalau sesuatu yang ditiup saja langsung jatuh. Kemudian kita, ini kuat sekali nih kita. Tabrak. Kita yang lebih. Hantaman yang menimpa kita lebih hebat. Ini kondisi sebahagian dari yang masuk ke dalam jenjang al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di atas nafsu. Berlebihan. Akhirnya apa? Ketika sampai dalam kondisi ahli bid'ah ini, nitaqnya, kemampuan berpikirnya menjangkau sesuatu yang tidak bisa pahami, lepas, jatuh dengan jatuh yang sangat mengerikan. Futur dengan futur yang lebih mengerikan daripada orang-orang yang sebelumnya dia telah bantah. Alif wa rahimahumullah. فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام أصله حاضرا إلى أن يموت لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغيره karena sungguh telah diketahui secara darurat dalam Islam bahwa perintah dan larangan terus-menerus itu ada pada hamba selama akalnya masih ada sampai dia meninggal. Perintah dan larangan ini tidak akan pernah jatuh. Tidak jatuh dengan syuhud terhadap qadar, tidak pula jatuh dengan selainnya. Nah, perhatikan kalimat selain ini. Yang kita banyak bahas di sini apa? Sebanjir muskan, jatuhnya perintah dan larangan dengan apa? Syuhud. Menyaksikan qadar. Ternyata ada selainnya. Oh, luar biasa banyak sekali selainnya ini. Banyak sekali selainnya. Ada yang selainnya karena meyakini kenabian itu bisa diusahakan. lebih pahamnya para ahli filsafat. Kenabian bisa diusahakan dengan riyadhah, latihan. Dalilnya, lihat Nabi Muhammad tahannud di Gua Hira dapat wahyu, bisa diupayakan. Usaha. Ini dari sisi satu kesehatan ini terbahas tersendiri. Kenabian bisa diusahakan. Banyak kelompok tarikat usahakan. Akhirnya apa? Tetap mengaku macam-macam lagi kesehatan ini. Ada yang sudah menganggap saya bukan lagi umat Muhammad. Dia punya jalur sendiri. Ada yang tetap mengatakan saya umatnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan jalur yang lain. Antum biasa dengar haddatsani qalbi ar-rabbi, hatiku menceritakan kepadaku langsung dari Tuhan itu. Jadi dia sudah punya jalur. Tidak perlu lagi jalur Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu lagi jalur haddatsana, akhbarana, amba'ana. Tidak perlu lagi jalur. Langsung hatiku Tuhanku. Semuanya apa? Semuanya kemana? Tidak perlu perintah dan larangan dari Quran dan Sunnah. Ya, itu sudah. Sebab dia punya apa? Dia punya aturan sendiri sudah. Sesuatu yang bisa diupayakan. Ada juga dengan metode saya ini turunan Nabi mendapatkan jaminan. Kalau kamu ikut aturan saya, maka saya bisa jamin kamu. Kalau kamu masuk ke dalam tarikat saya jamin kamu. Biar kamu tidak sholat. Ini banyak. Di Sulawesi lumayan. Tidak sholat. Tidak perlu. Setan jatuhkan di situ. Akhirnya tidak perlu perintah, tidak perlu larangan. Banyak juga atas nama apa? Ilmu Quran dan Sunnah itu kulit. Yang saya miliki, atau yang guru saya miliki, atau yang syekh saya miliki, inti. Kalau begitu tidak perlu terhadap Quran dan Sunnah. Tinggal pelajari intinya. Macam-macam. Ada lagi dalam bentuk Al-Quran itu ada 40 juz. 30 juz itu yang ada. 10 juznya ada di tangan guru saya. Itulah intinya. Kalau kita pahami yang 10 juz ini, tidak perlu lagi yang 30 juz. Ternyata yang 10 juz tulisan lontar. Tulisan aksaranya orang Bugis Makassar. Hagana. Iya. Coba lihat. Ternyata Nabi pintar bahasa Bugis Makassar ya. Lihat bagaimana saya soal. Semuanya misalnya apa? Al-Quran dan Sunnah tidak perlu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sebutkan juga satu. Di mana? Kita punya kenal ini, sering dibahas. Sering dibahas. Usul sita. Usul yang keenam. Syekh mengatakannya kaidah syaitaniyah. Syubhat syaitan. Tapi ini sangat halus. Apa itu? Al-Quran ini sangat luar biasa. Tidak boleh sembarang orang memahaminya. Dia sangat dalam. Ini bahasa saya. Tapi itu bahasanya. Dia sangat dalam. Tidak boleh sembarang orang memahaminya. Yang bisa memahaminya, ahli ijtihad. Kemudian ahli ijtihad disifati dengan sifat-sifat yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sifat-sifatnya Abu Bakar dan Umar saja kayaknya tidak bisa penuhi. Sebab ahli ijtihad itu harus bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, disebutkan. Kalau kamu tidak bisa memenuhi itu, haram kamu langsung belajar. Intinya adalah jangan belajar Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini juga metode lain. Ini Syekh pun tapi. Banyaknya cara? Banyak sekali cara. Yang kita ungkap sudah berapa? Itu yang teringat. Kadang kalau ceramah teringat, yang jelas banyak lagi. Masih banyak cara. Semuanya tujuannya apa? Perintah dan larangan tinggalkan. Kalau di hadapan kita, caranya apa? Genjar ubudiyah yang tertinggi, syuhud terhadap hakikat kauniyah, dengan syuhud itu larangan dan perintah sudah buku. Yang jalurnya, kalau mau pahami, lebih mudah lagi, jalurnya adalah melihat bahwa semuanya adalah keinginan Allah. Perhatikan kalimat keinginan. Di sini titik susahnya. Syekh belum ungkap, tapi kita ungkap juga. Untuk lebih memudahkan, sebab terlalu panjang ini. Kalimat keinginan. Semuanya Allah inginkan. Ini keimanan itu. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali pasti Allah inginkan. Hanya mereka memahami keinginan, kecintaan. Allah inginkan, Allah cintai. Ada situ susah. Sementara yang benar, iradah Allah ada dua. Kauniyah dan syar'i, syar'i. Yang Allah cintai, iradah syar'iyah. Tapi mereka satukan. Jadi situ titik susahnya di ini tidak bisa dipahami oleh Jabariyah. Akhirnya semuanya terhadap kamu. Allah inai. Sebab Allah inginkan. Coba dia memahami. Bahwa ada yang Allah inginkan. Baik dan buruk. Belum tentu Allah cintai. Ada yang Allah inginkan. Allah cintai. Yang ini syar'iyah. Yang sebelumnya kauniyah pasti terjadi. Alikhwa rahimahumullah. Baik, sampai situ dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.